طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar radio-radio lain dimanapun Anda berada, juga para pemirsa Persada TV dan TV-TV lain yang ikut menyiarkan kajian kita ini, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang surga. Kita sedang berbicara tentang para bidadari surga. Ada dua jenis wanita surga. Yang pertama adalah wanita-wanita yang pernah hidup di alam dunia. Mereka iman, mereka beramal soleh, dan mati dalam keadaan demikian. Maka bagaimanapun kondisi mereka ketika di dunia, jelek atau cantik, gelis atau goreng patut, tua atau muda, anak-anak atau nenek-nenek, maka ketika masuk ke dalam surga, kondisinya berubah. Allah ciptakan dalam bentuk yang terbaik, sebaik-baik bentuk. Dan inilah para wanita ahli surga atau para bidadari surga yang pertama. Kedua, bidadari surga yang memang Allah ciptakan di surga. Untuk para ahli surga, mereka tidak hidup, tidak pernah hidup di alam dunia. Ini dua jenis. Adapun jenis yang pertama adalah wanita-wanita yang pernah hidup di alam dunia. Allah menyatakan, inna ansya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atsraba li ashabil yamin. Sesungguhnya kami telah membentuk mereka. Yang dimaksud mereka di sinilah para wanita ahli surga yang pernah hidup di alam dunia kemudian masuk ke dalam surga. Kami ciptakan, kami bentuk mereka dalam bentuk yang paling sempurna. Faja'alnahunna abkara, kami jadikan mereka itu perawan-perawan, gadis-gadis. Walaupun umpamanya ketika di dunia ini sudah nenek-nenek. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan ayat tersebut, inna ansya'nahunna ay a'adnahunna fin nash'atil ukhra ba'da ma kunna ajaiz ramsa sirna abkara. Kata Imam Ibn Kathir, maksudnya kami kembalikan mereka pada kesempatan kedua di akhirat setelah mereka ketika di dunia ini tua, menjadi nenek-nenek. Lalu di akhirat mereka menjadi abkara urba. Abkara, mereka adalah menjadi gadis-gadis kembali araba, maknanya adalah ba'da thuyubah. Udna abkara urba mutahabbibat ila azwajihinna bil halawah wal dharafah wal malahah. Mereka menjadi perawan-perawan lagi uruban. Uruban araban itu artinya mutahabbibat ila azwajihinna, sangat mencintai suaminya, merindukan suaminya dengan halawah, dzarafah, dan malahah. Dengan gairah yang sangat tinggi, dengan kerinduan yang sangat besar, dengan kemampuan merayu yang menyejukkan suami yang dirayunya. Diterangkan di dalam satu hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu an, Anas bin Malik, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ansha'nahunna insya'a." Yang dimaksud, kami telah membentuk para wanita dengan sebaik-baik bentuk. Maksudnya nisaun ajaiz kunna fid dunya amsha wa ramsa. Itu adalah wanita-wanita tua yang ketika di dunia sudah renta, sudah rapuh, sudah keriput. Tapi di akhirat nanti mereka itu akan kembali muda seperti perawan yang penuh gairah dan besar cinta dan kerinduannya kepada suaminya. Dari Ummu Salamah bin Yazid radhiyallahu anha, dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menerangkan inna ansya'nahunna insya'a, yakni al-thayyib wal-abkar allati kunna fid dunya. Mereka itu yang oleh Allah dibentuk kembali dengan bentuk yang sangat sempurna adalah para janda-janda tua atau para gadis yang pernah hidup di dunia, kemudian soleh. Dalam hadis yang diterima dari Al-Hasan, dia berkata, atat ajuzun, faqalat ya Rasulullah, ud'ullaha ta'ala ayudkhilani al-jannah. Ada seorang nenek-nenek datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar Allah memasukkan aku ke dalam surga. Mendengar itu, berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ummah fulan, innal jannata la tadkhuluha al-ajuz. Wahai ummu fulan, sesungguhnya surga itu tidak akan bisa dimasuki oleh nenek-nenek. Si nenek-nenek ini fawallat wa tabki. Dia kemudian berlalu sambil menangis. Disangkanya dia tidak akan bisa masuk surga karena sebab sudah nenek-neneknya. Melihat hal itu berkata Rasul alaihi salatu wassalam, akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Inna Allah ta'ala yaqul inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atsraba. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beritahukan ke nenek-nenek itu bahwa dia tidak akan masuk surga dalam keadaan nenek-nenek, enggak, tapi dalam keadaan muda lagi. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, kami akan membentuk kembali para wanita tersebut dengan bentuk yang sempurna. Dan kami akan jadikan mereka itu perawan-perawan. Uruban atsraba, uruban yang penuh gairah, penuh cinta dan kasih sayang, serta memendam kerinduan yang besar kepada suaminya. Atsraba adalah yang sebaya, sekitar usia 30 sampai 33 tahun. Dan itu adalah kondisi wanita-wanita yang pernah hidup di alam dunia kemudian masuk ke dalam surga. Adapun wanita-wanita ahli surga disebutkan oleh Al-Qur'an, wa hurun inun ka amsalil lu'lu'il maknun. Dan ada bidadari-bidadari surga, seolah-olah mereka itu mutiara-mutiara yang tersimpan. Terus bidadari surga itu disebutkan, fihinna khairatun hisan. Mereka itu, di dalam surga itu ada wanita-wanita yang baik, baik dari segi karakter, hisan dari segi fisiknya. Fisik itu penampilannya. Orang Selasa bilang, gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina. Kehalusan kulitnya itu matak tisereleuk kutu tisoledat tuma. Saking halusnya, saking menyenangkannya. Ka'annahu ka'amthal lu'lu'il maknun, seolah-olah mereka itu mutiara-mutiara yang tersimpan. Jadi ada dua jenis wanita di surga. Mana yang lebih utama antara kedua itu? Maka pernah ditanyakan oleh seorang sahabat tentang masalah ini. Dia adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, akhbirni an qawlillahi ta'ala hurun 'in. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang firman Allah Ta'ala tentang hurun 'in, tentang bidadari-bidadari surga. Maka oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dijawab, hurun bayadu ain, terus dukhamul uyun, safrul haura bimanzilati janahin nasr. Mereka adalah bidadari yang bagian putih dari matanya sangat putih, dan bagian hitam dari matanya sangat hitam, dan bola matanya besar, makanya disebut dengan sebutan aina. Aina itu jamak dari ain, yang maknanya adalah orang yang matanya besar dan indah. Kemudian oleh Ummu Salamah ditanya lagi, bagaimana dengan firman Allah, fihinna khairatun hisan. Di surga itu ada khairat dan hisan. Kata Rasul SAW, khairatul akhlak hisanul wujuh. Baik akhlaknya dan sangat indah parasnya. Akhlaknya itu menyenangkan suaminya, tidak nyebelin, membuat suaminya selalu nyaman, senang, bahagia, betah berada di sampingnya. Tak ada yang mengecewakan, tidak pernah baut, tidak pernah melotot, tidak pernah membentak, tidak pernah melakukan hal yang menyinggung perasaan suaminya. Kemudian kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, nisa'ud dunya afdol am al-hurul in. Wahai Rasulullah, mana yang lebih utama, para wanita yang pernah hidup di dunia lalu masuk surga, ataukah para bidadari surga? Mana yang lebih utama? Berkatalah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bal nisa'ud dunya afdol minal huril in kafadli dhuharah alal batonah. Kata beliau, para wanita dunia yang pernah hidup di dunia kemudian masuk surga itu lebih utama daripada para wanita surga, seperti keutamaan apa yang nampak dibanding apa yang tersembunyi. Ditanya lagi, ya Rasulullah, wabimadzak? Wahai Rasulullah, kenapa demikian? Kenapa para wanita dunia yang kemudian masuk surga jauh lebih baik, lebih bagus dari segala segi, lahirnya ataupun batinnya, akhlaknya, kelakuannya, tingkah lakunya menyenangkan suami, dan paras fisiknya jauh lebih cantik daripada bidadari surga? Dan wanita yang begini, yang solihah, mah jangankan di akhirat, di dunia saja sudah menjadi surganya bagi para suami di dunia. Kalau jumpa selalu senyum, selalu ramah, selalu ceria, selalu berkata yang lembut, yang manis, yang menyenangkan suami. Betah suami. Lupa ke urusan dunia, lupa ke hutang, lupa ke ini, ke itu, gitu ya. Kalau sudah berada di hadapan seorang wanita solihah yang seperti itu. Wabima dzak ya Rasulullah, kenapa wanita-wanita dunia lebih utama daripada para bidadari surga? Diterangkan bisolatihinna wasyamihinna wa ibadatihinna ilallahi azza wa jalla. Albasallahu wujuhahunna an-nur wa azsadahunna al-harir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu karena salat-salat mereka, saum-saum mereka, dan ibadah-ibadah mereka kepada Allah serta ketaatan mereka kepada suami-suami mereka. Allah berikan cahaya kepada wajah mereka. Allah berikan sutra sebagai pakaian mereka. Bayadul alwan khadra thiyab safral hulyi majamiruhunna dur wa amsyatuhunna dhahab. Mereka itu putih warna kulitnya, hijau warna pakaiannya, kuning warna perhiasannya. Seruling-serulingnya itu serta sisir-sisirnya, serulingnya terbuat dari mutiara dan sisirnya terbuat dari emas. Mereka bernyanyi. Suara mereka itu sungguh bagus, merdu, tak pernah ada suara semerdu dan sebagus itu di dunia. Kalah tuh para penyanyi dunia. Yang suaranya umpamanya dianggap bagus di dunia, gak ada apa-apanya tuh dibanding para bidadari surga tersebut. Sebagaimana diterangkan di dalam salah satu hadis yang terdapat dalam kitab Mu'jamut Tabrani dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna azwaja ahlil jannah la yughanniyannahun la yughanniyanna azwajahunna bi ahsani aswatin ma sami'aha ahadun qatta. Sesungguhnya para istri ahli surga, ini wanita-wanita yang pernah hidup di dunia, ketika di dunia enggak bisa nyanyi, kalau nyanyinya gerebeg, enggak enak didengar kalau di dunia. Tapi ketika menjadi wanita ahli surga, para wanita ahli surga akan bernyanyi untuk suami mereka dengan sebaik-baik suara yang tak pernah seorang pun mendengar keindahan suara seperti itu. Ya, di surga ada nyanyian. Tak dipungkiri nyanyian menghibur. Cuma kalau di dunia, ya jelas melalaikan. Ada enggak orang yang terhibur merasakan ketenangan, keceriaan, kegembiraan dengan nyanyian? Ya banyak di dunia, banyak. Orang stres nyanyi. Orang lagi galau, lagi risau, lagi sedih nyanyi. Lagi ceria nyanyi. Lagi apapun nyanyi menghibur. Makanya di surga ada nyanyian, ya ada. Suaranya gimana? Oh, enggak ada tandingannya di dunia ini. Dan di antara liriknya, isi nyanyiannya, apa ai lirik itu bahasa Indonesianya? Ya, lirik. Kalimat-kalimat yang dinyanyikannya, nahnul khairatul hisan azwaju qawmin kiram. Yandurna biqurrati ayun. Nahnul khairatul hisan. Kami adalah wanita-wanita yang berakhlak baik dan berparas cantik. Azwaju qawmin kiram. Kami adalah istri-istri dari manusia-manusia yang mulia. Yandurna biqurrati ayun, mereka para suami akan memandang kami dengan penuh kesenangan dan kebahagiaan. Di dalam lafaz lain, nahnul khalidat fala yamutanna, kami adalah wanita-wanita yang abadi, maka kami tidak akan mati. kami wanita-wanita yang memberikan kenyamanan tak akan memberikan ketakutan. Kami adalah orang-orang yang selalu berada di samping pasangan yang tidak akan pernah meninggalkan. Di dalam lafaz yang lain disebutkan nahnul hurul hisan ji'na li azwajin kiram. Kami adalah wanita-wanita yang cantik dan menarik serta berakhlak baik. Kami datang kepada manusia-manusia yang mulia. Jadi karakter wanita ahli surga seperti karakter mereka ketika di dunia kepada suaminya. Selalu membuat nyaman, selalu membuat tenang, selalu membuat senang, selalu membuat bahagia, selalu membuat gembira, matak betah bersama dengannya. Itu ketika di dunia, dan akan jauh lebih baik lagi setelah sampai di akhirat nanti. Nah, sebaliknya wanita-wanita yang ketika di dunia menjadi istri yang sebaliknya, membuat suaminya tidak nyaman. Baik dengan cara selalu cemberut, selalu marah, selalu umpamanya menunjukkan kekecewaan dan ketidaknyamanan. Membuat suaminya juga tidak nyaman. Membuat suaminya merasakan ketegangan ketika berada di samping istrinya. Tidak betah. Inginnya kabur aja umpamanya. Itulah wanita-wanita nasyizah, wanita nusyuz, wanita durhaka. Maka wanita seperti ini akan dijauhkan dari surga yang para penghuninya memiliki semulia-mulia akhlak. Selain itu, wanita ahli surga yang menjadi bidadari surga sudah ada sekarang. Selalu memantau calon suaminya di dunia. Dan kecemburuannya kepada istri dari suaminya di dunia itu besar. Dan ketika istri di dunia ini membuat suaminya ini tidak nyaman, wanita bidadari surga tersebut marah dan mendoakan laknat kepada wanita yang menjadi istrinya di dunia. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini diterima dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain la tu'dhihi qatalakillah fa inna ma huwa dakhilun 'indak yushiku ay yufariquka ilayna. Tidaklah seorang istri di dunia menyakiti suaminya apapun caranya, dengan cara cemberut, dengan cara marah, membentak, melotot, dan yang sejenisnya, atau melakukan perbuatan tidak bicara, tapi perbuatannya itu jejibris umpamanya. Banting-banting barang, banting-banting pintu umpamanya, disakiti suaminya. Tidaklah seorang istri di dunia menyakiti suaminya, kecuali berkatalah bidadari surga yang kelak akan menjadi istri bagi suami itu. La tu'dhihi qatalakillah. Jangan kau sakiti dia, semoga Allah melaknatmu. Mendoakan keburukan tuh bidadari surga kepada perempuan durhaka tadi. Fa innama huwa dakhilun 'indak. Sesungguhnya dia itu sementara berada di sampingmu. Yushiku ayyufariqoki ilayna. Sebentar lagi dia meninggalkanmu dan akan mendatangi aku. Itu kata bidadari surga. Dan hadis ini sahih sebagaimana diterangkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang sahih. Berapa orang bidadari surga yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla bagi para ahli surga? Ternyata amat sangat banyak. Dan ketika sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita melakukan hubungan suami istri dengan para istri kita di surga nanti? Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, ya. Dia akan mendatangi istrinya untuk digauli. Setelah digauli dalam keadaan gadis perawan, kemudian selesai, maka istrinya akan kembali menjadi gadis pula. Lalu dia akan beralih ke istrinya yang lain. Terus begitu. Kemudian para sahabat bertanya, apakah mungkin kami memiliki kekuatan seperti itu? Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'tal mu'minu fil jannah quwwatan quwwata kadza wa kadza minal jima. Seorang mukmin akan diberikan kekuatan dalam hal jima sekian sekian sekian, disebut quwwatu mi'ati rajul, sekuat 100 orang laki-laki. Jadi jangan khawatir ya. Inilah penjelasan kita tentang beberapa karakter bidadari surga. Cukup sampai di sini dan kita jeda terlebih dahulu. Saya kembalikan kepada host. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mangga. Syukran Ustaz. Para pendengar dan pemirsa, kita jeda terlebih dahulu dan kami kembalikan ke MCR. Kami persilakan untuk memutar jeda terlebih dahulu. Hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam. Serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818-647-824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari. Di rumah atau tempat usaha Anda. Dengan program Canceling YTS. Dapatkan canceling gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813-1014-76. Pilih jenis cancelingnya. Insya Allah, canceling siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang nomor 86 Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah canceling siap dijemput. Dengan canceling YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan canceling tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813-1014-76. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Mari persiapkan diri menyambut bulan yang yuk, belanja di TS Smart. Dengan belanja di TS Smart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Baik, untuk selanjutnya kita akan kembali ke siaran live ini. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya-jawab. Kami persilakan bagi antum para pendengar juga pemirsa yang akan bertanya secara langsung kepada Ustadz, bisa hubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227-1476. Kami sangat berharap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang berkesesuaian dengan tema kajian kita pagi hari ini. Kami silakan yang tadi yang nelpon sudah masuk, dicoba kembali untuk bisa berinteraksi dengan Ustaz. Baik, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Dudung. Sadama. Alhamdulillah, sang sulna Pak Dudung. Alhamdulillah. Cepat Pak Dudung. Ustaz pun dan dari Sumaro. Bahasa Indonesia Pak Dudung. Manusia yang pada hari kiamat nanti dibangkitkan dari kubur tidak berpakaian. Yang mohon dijelaskan, apakah nanti di hadapan Allah sewaktu akan dihisab masih juga tidak ber? Kan benar. Tidak keburu Pak Dung, tapi kayaknya sudah ketangkap ya. Apakah ketika dihisab manusia masih dalam keadaan telanjang? Tidak. Karena di alam mahsyar sendiri ketika sudah dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak bersendal, tidak berkhitan, nanti sebelum dihisab akan diberikan pakaian. Dan orang yang paling pertama diberikan pakaian siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Seperti yang pernah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu ya. Semoga itu pertanyaannya Pak Dudung ya. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, terima kasih syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon berikutnya. Halo. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Ibu? Sama Bu Iis di Cililin, Pak Ustaz. Pertanyaan saya gini, Pak Ustaz. Itu kan bila istri yang durhaka, maka bidadari itu marah. Nah, kemudian bagaimana kalau istri yang membentak suaminya karena suaminya bikin kesal, misalkan durhakanya teh apa gitu. Karena suaminya apa, Bu? Karena suaminya Ustaz. Apa? Karena suaminya suka berbuat maksiat gitu. Oh. Istrinya jadi marah-marah gitu ya. Apa tetap itu bidadari surga akan marah kepada istrinya gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz, ini saya di rumah kalau mau sholat suka menyengaja memakai parfum gitu, Ustaz, boleh atau tidak? Yaitu ya. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Lilis di Cililin ya, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi disebutkan istri tidak boleh cemberut, baut, membentak suaminya. Bagaimana kalau suaminya itu melakukan kesalahan? Iya, itu yang dimaksud. Kalau umpamanya suaminya baik, bager tiba-tiba dibentak, tiba-tiba dibaudan, magelo istrinya ya. Ya pastilah ada alasan. Ya. Tidak boleh, karena seorang istri bukan seorang hakim yang memberi hukuman kepada suaminya, bukan. Jangan tempatkan istri pada posisi sebagai seorang hakim yang berhak menghukum suaminya. Menghukum anaknya boleh. Karena tanggung jawab seorang ibu untuk mengarahkan anaknya dan salah satu pembinaan pendidikan, bimbingan, pengarahan kepada anak itu ya memberi hukuman ketika salah. Seorang ibu sekaligus seorang hakim bagi anaknya. Tapi kepada suami bukan. Dia bukan penghukum. Jangan hukum suami karena tidak memiliki wewenang untuk itu. Yang harus dilakukan mengingatkan, menasihati dengan sebaik-baik cara. Kalau orang lain ada kawannya yang berbuat salah, maka tidak boleh dimarahi karena kesalahannya, tapi karena apa? Tapi dinasihati, diingatkan. Diselamatkan dululah dari kemaksiatannya dan tidak boleh untuk menghukumnya dengan cara dimusuhi, dengan cara dihina, dipojokkan. Itu ke orang lain. Apalagi ke suami, orang yang lebih wajib untuk dihormati, ditaati. Ya, ingatkan dengan sebaik-baik cara. Ketika Abu Darda radhiyallahu an melihat ada seseorang yang dimarahi oleh kawannya. Kenapa? Karena dia ini terjerumus ke dalam dosa, ke dalam maksiat, dimarahi. Kata Abu Darda, bagaimana pendapatmu kalau saudaramu ini masuk ke lubang sumur? Apa yang kamu lakukan? Apakah akan dimarahi karena kelalaian dia? Mungkin dia masuk ke lubang sumur itu karena kurang hati-hati, karena melamun. Kalau zaman sekarang mungkin jalan sampai pegang HP lalu masuk ke dalam sumur. Apakah kamu akan marahi karena kelalaiannya atau kamu akan selamatkan dia? Ya, akan diselamatkan dulu. Jangan ditanya kenapa kamu masuk ke sumur. Wah, tadi saya melamun. Ah, rasain. Makanya kalau jalan jangan melamun. Apakah begitu? Enggak. Apapun alasannya, penyebab masuk ke sumur, kita angkat dulu dia. Kita angkat dulu, kita selamatkan dulu. Setelah itu mungkin dia shock. Mungkin dia itu stres. Kita hibur dulu, kasih air hangat untuk minum gitu ya. Kemudian dihibur. Setelah tenang, baru ditanya kenapa sampai masuk sumur. Tadi saya melamun. Ah, nanti lain kali. Kalau jalan, konsentrasi. Ah, itu akan masuk. Iya, saya kapok. Tapi kalau ketika masih berada dalam sumur, kenapa kamu masuk ngelamun? Makanya jangan melamun nanti ya. Ya, yang dia butuhkan itu bukan dimarahi dulu, tapi apa? Diselamatkan dulu. Begitulah orang yang terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Jangan langsung dimarahi terlebih tetapi dinasihati, diingatkan. Seorang istri bukan penghukum bagi suaminya, diingatkan seperti itu. Sehingga apabila seorang istri menghukum suaminya karena dosanya, dengan cara umpamanya tidak diberi makan, dengan cara umpamanya tidak mau digauli gitu ya, maka itu sama dengan merebut wewenang hakim dari diri mereka. Itu tidak boleh. Seperti umpamanya kita ya, ada pencuri ini, kita tangkap langsung kita potong tangannya. Boleh enggak? Enggak boleh. Ada kita lagi jalan-jalan ke gunung, ternyata ada yang sedang berzinah di sana, kelihatan, langsung dirajam. Boleh enggak? Enggak boleh. Itu wewenang hakim, bukan wewenang kita. Yang menghukum adalah hakim, bukan kita. Oleh karena itu, enggak boleh seorang istri memarahi, membentak suaminya. Walaupun dia bermaksiat, ya. Boleh dinasihati, diingatkan dengan sebaik-baik cara. Itu yang pertama. Kedua, kalau mau sholat pakai parfum, boleh enggak? Enggak boleh. Tidak ada sunnahnya wanita memakai parfum ketika akan sholat. Kalau laki-laki, iya. Baik mau sholat, mau ke masjid, mau ngaji, ataupun tidak mau sholat, umpamanya tidak, bukan anti sholat, artinya tidak akan sholat ketika keluar, berinteraksi dengan orang, pakai parfum, ya disunnahkan untuk menyenangkan orang di sekitarnya. Agar betah, tidak harus nahan nafas. Adapun wanita, tidak. Disunnahkannya wanita pakai parfum hanya ketika akan berjumpa dengan suaminya. Ketika mau tidur, berdekatan dengan suaminya, pakai parfum dulu. Ketika si ibunya sudah selesai mengurus urusan rumah tangganya, lihat suaminya lagi santai, mau menemani, ya, ngobrol, mau bermanja-manja, mau bergurau dengan suaminya, kelihatan suaminya sedang duduk di teras atau duduk di ruang tamu atau di ruang keluarga atau di mana, ambil dulu parfum, semprotkan, terus datangi suami. Nah, itu sunnahnya. Jangan sampai mau sholat pakai parfum walaupun suaminya enggak ada. Pas suami ada, ala kadarnya. Terbalik. Jadi tidak disunnahkan bagi wanita memakai parfum setiap kali akan melakukan sholat. Wallahu'alam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengangkat penelpon berikutnya. Halo. Silakan Bapak, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa, di mana Bu? Dari Bu Yati Malonggeri. Yang agak keras Bu. Dari Bu Yati Malonggeri. Ya, silakan Bu. Ya. Ini Ustaz mau nanya, kalau suami selalu memaafkan aja istrinya, istrinya selalu minta maaf sama suaminya, apa itu udah cukup, udah bersih gitu dari dosa gitu Ustaz? Itu aja. Syukron ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ibu Yati di Melonggrin. Kalau istrinya selalu minta maaf, setiap ketemu Pak, maafkan saya ya, saya banyak dosa. Bagus apa jelek? Bagus. Tapi akan menjadi jelek apabila cuma sekedar basa-basi. Yang lebih diinginkan oleh setiap orang, termasuk suami, adalah perubahan dari keburukan akhlaknya. Kalau minta maaf tapi berulang lagi, minta maaf, berulang lagi. Minta maaf itu bukan karena tobat, tapi sekedar ingin meredam kemarahan suami, kejengkelan suami. Ngarah tadi baudan, kata orang Sunda. Suami berhak gak ngabaudan? Bukan berhak, itu tuntunan Al-Quranul Karim. Al-Quran menyuruh suami ngabaudan ke istrinya dalam rangka membina. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah An-Nisa ayat 34, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun." Wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan berbuat nusyuz, ini sebelum berbuat nusyuz nih. Tapi khawatir, fa'idhuhunna, didik mereka, nasihati, ajari mereka. Kalau sudah nusyuz, wahjur, terus dinasihati enggak mempan, wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Kata Ibnu Abbas, la yukallimuha wala yahdithuha, dibaudan, tidak diajak bicara, tidak diajak ngomong gitu ya, dibaudan, dihajar, disebut wahjuruhunna, dihajar. Makna hajar itu ditinggalkan, dibiarkan, bahkan tidak juga diajak bicara. Itu tuntunan Al-Qur'an dalam rangka mendidik, dalam rangka membina sang istri agar berubah. Dengan hal itu diharapkan berubah. Jadi yang lebih diinginkan adalah perubahan dari tingkah laku. Ya, kalau umpamanya setiap berbuat minta maaf karena takut dimarahi, takutnya itu oleh suami, bukan oleh azab Allah. Bukan takut dosa, bukan takut laknat. Berulang lagi, minta maaf lagi, berulang lagi, minta maaf lagi. Itu istihza. Istihza itu mempermainkan, mengolok-olok. Kepada Allah saja seperti itu. Kalau istighfar berbuat lagi, istighfar berbuat lagi, istighfar. Itu istihza namanya. Maka Imam Ibnu Qayyim menyatakan, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu perlu diistighfari lagi. Tobat kita itu perlu ditobati lagi. Karena apa? Tobatnya direncanakan untuk mengulang dosa itu bila memungkinkan. Oleh karena itulah, maka sekedar hanya minta maaf basa-basi untuk meredam suami. Dia enggak merasa bersalah, tapi ya dalam rangka perdamaian dunia, udah maaflah saya salah. Padahal dirinya tidak mengakui kesalahan. Atau karena gengsi tidak merasa salah, ngeyel terus sampai suaminya marah. Baru, oh ya saya salah, maaf. Saya tidak akan mengulang lagi. Jadi mengaku salah itu setelah melihat suaminya marah. Tadi mah sebelum suaminya marah, ngeyel. Merasa benar dengan kesalahannya. Karena gengsi mengakui kesalahan. Setelah suaminya marah, takut. Takutnya itu karena suami. Takut kepada makhluk. Bukan takut kepada murka dan azab Allah atau laknat Allah. Nanti berapa jam kemudian berbuat lagi. Terus sehari bisa berkali-kali minta maaf dengan kesalahan yang sama. Akhirnya gak percaya lagi suaminya. Maaf, nanti juga sejam dua jam mengulang lagi. Nggak akan percaya kepada itu, namanya tobatnya orang munafik, orang fasik. Jadi meminta maaf yang sungguh-sungguh dengan tekad tidak mengulangi lagi bagus. Atau bahkan dia tidak mengulangi tapi bisi. Ada satu dua kesalahan yang tidak disadari minta maaf. Pak maaf kalau saya ada kesalahan yang tidak sengaja ya. Maaf. Iya enggak. Seperti umpamanya Thalhah memiliki seorang istri yang salihah. Kemudian begitu masuk rumah, Thalhah itu masuk rumah dalam keadaan sedih, murung. Kata istrinya, Masya Anuk, ada apa engkau? Adakah kesalahan yang saya lakukan? Kalau ada, kabari saya akan perbaiki, saya minta maaf. Enggak merasa, enggak pernah berbuat salah juga, langsung khawatir. Apa kata Thalhah la ni'ma harurat ni'ma hariratul mari'anti enggak sebaik-baik istri seorang mukmin engkau ini istri terbaik bukan karena engkau saya murung wa masyaallah kalau begitu apa kata Thalhah innal mala indi qad katsurat wa akrabani karena harta yang saya miliki bertambah banyak ini yang membuat saya sedih bayangkan anehnya hartanya nambah tapi tambah apa sedih bukan karena istrinya ini yang salihah itu begitu tidak bersalah tapi khawatir ada kesalahan minta maaf kalau istri durhaka kesalahan banyak tidak minta maaf kecuali setelah dimarahi. Jadi minta maaf bagus asal itu sungguh-sungguh benar-benar tidak mengulangi lagi ya. Dan minta maaf yang sering sangat buruk apabila sekedar basa-basi tidak merubah karakter buruknya menjadi baik. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon selanjutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barakallahu fiik. Siapa Pak? Asli. Saya Tasli dari Sukahaji. Tasli. Silakan Pak. Ustaz ada yang menanyakan kalau seandainya seorang suami mengajak istrinya atau menyuruh untuk melakukan ibadah sunnah misalnya seperti salat malam atau puasa Senin Kamis misalnya bolehkah itu ditolak Ustaz? Jazakallah khairah. Ya. Assalamualaikum. Sudah? Ya. Wa jazakallahu khairah wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Taslih di Sukahaji Bandung. Barakallahu fik. Kalau suami menyuruh istrinya tahajud, saum Senin Kamis, baca Quran atau amalan-amalan sunnah yang lainnya, boleh enggak ditolak? Taib. Menyuruh dalam rangka sekedar menganjurkan. Ya boleh, sekedar anjuran. Ya. Terus si istri melakukan itu maka double pahalanya. Pertama melakukan amalan sunnah, yang kedua menyenangkan suaminya. Ya, boleh nggak ditolak? Dalam arti tidak dilaksanakan, tidak dosa, tidak melaksanakan amalan sunnah. Jangankan perintah suami, itu kan anjuran dari Allah dan Rasulnya. Ya, nah, suami kemudian anjur. Boleh nggak suami mewajibkan? Awas saja, kalau umpah kamu gak bangun tahajud, nanti malam saya akan pergi dari sini. Saya akan pindah kamar, gak akan. Saya akan nikah, gak macam-macam. Tidak boleh, karena itu mewajibkan. Ilzamun nasi ala nawafil la yajuz. Mewajibkan manusia untuk mengamalkan amalan sunnah, maka tidak boleh. Karena Allah dan Rasulnya juga tidak mewajibkan. Tidak mengancam dengan azab atas orang-orang yang meninggalkan amalan-amalan itu. Maka manusia tidak boleh menghukum orang yang meninggalkan amalan sunnah. Baik sengaja, apalagi ada uzur. Aduh, saya umpamanya lagi kurang enak badan. Saya gak bisa saum sekarang karena mah saya perih. Ah, pokoknya rek perih gak harus saum. Gak bisa, gak boleh. Zalim namanya ya. Jadi ilzamun nasi ala nawafil la yajuz. Mewajibkan, memaksa orang untuk melakukan amal sunnah adalah hal yang tidak boleh. Karena melebihi apa yang Allah tetapkan. Allah saja tidak mewajibkan, kenapa kita mewajibkan? Wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan pertanyaan yang datang melalui pesan singkat dari seseorang. Ustaz, apakah bacaan Al-Quran sampai kepada mayit atau bertawasul dengan bacaan Al-Quran itu supaya Allah mengampuni dosa si mayit? Mana keterangan yang sahih menurut syariat? Taib, barakallahu fiik. Apakah bacaan Al-Quran sampai kepada si mayit? Maksudnya pahala dari bacaan Al-Quran mungkin ya. Para ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Itu di dalam dibahas di dalam kitab Tauhid. Salah satunya adalah umpamanya kitab Aqidah At-Tuhawiyah. Disyarah oleh Imam Ibn Abdul Izzi. Dalam salah satu bab dalam kitab itu judulnya Ihda'us Thawab. Menghadiahkan pahala. Bolehkah menghadiahkan pahala? Dan apakah sampai? Ulama ikhtilaf. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan tidak sampai. Imam Ahmad yang menyatakan sampai. Imam Malik yang menyatakan sampai. Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai. Tapi anehnya yang paling demen menghadiahkan pahala rata-rata ngaku mazhab Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai. Justru Imam Ahmad yang menyatakan itu sampai. Ya. Nah, lalu orang-orang yang menyatakan sampai pun terbagi kepada dua pendapat. Pertama, sampai hanya pada amalan-amalan yang diterangkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti umpamanya haji, seperti dan termasuk umroh, menghajikan orang tuanya, mengumrohkan orang tuanya, atau umpah infak dan sedekah, atau mensaumkan hutang saum orang tuanya. Saum nazar umpama. Itu ada dalam hadis. Seperti hadis sahih riwayat Imam Bukhari tentang seorang laki-laki ketika mau mati dia wasiat. Kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Akhirnya mati. Kakaknya membebaskan 50 budak. Dia menyuruh adiknya, kamu bebaskan lagi 50. Sebagaimana wasiat orang tua. Kata adiknya, enggak. Sampai saya bertanya dulu kepada Rasulullah SAW. Kata orang Sunama Bisi ya, Hanas. Apa Hanas itu ya? Hanas dilakukan ternyata enggak boleh gitu kan. Apa Hanas itu? Nah akhirnya datang kepada Nabi SAW lalu diceritakan. Apa kata beliau? Inkana musliman au muwahidan. Kalau ayahmu itu seorang muslim atau seorang ahli tauhid. Kemudian tasaddaqtum anhu wa hajjajtum. Lalu kamu bersedekah atas nama ayahmu. Atau kamu berhaji atas nama ayahmu. Maka pahala yang akan sampai kepada dia dan kepada kamu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Dan ini hadis dinukil Imam Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz bab ma yanfa'u lil mayyit. Jadi hanya terbatas haji, sedekah, termasuk juga umroh, termasuk juga saum dan seterusnya. Dan ini tidak bertolak belakang dengan ayat wa'al laisal insan illa masah. Seseorang itu tidak akan memperoleh apa-apa kecuali dari hasil amalnya sendiri. Kenapa? Karena anak adalah termasuk hasil dari setiap ayah, hasil terbaik. Karena punya anak, dididik, dibina, dan seterusnya. Kemudian si anak balas budi, balas jasa dengan cara beramal dan amalnya dihadiahkan, pahalanya dihadiahkan kepada orang tuanya. Ya, masuk akal enggak? Masuk akal. Ya, itu usaha anak termasuk hasil terbaik dari usaha kedua orang tua. Berdasarkan hal itulah maka para ulama menyatakan ya termasuk amal yang diterangkan dalam hadis ya sampai. Adapun yang tidak diterangkan dalam hadis. Seperti baca Al-Quran, seperti amal-amal tolabul ilmi, amal jihad. Maka hadiahnya tidak bisa disodakohkan atau dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Karena tidak adanya keterangan. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua menyatakan bahwa seluruh amal soleh pahalanya bisa dihadiahkan. Termasuk umpamanya bacaan Al-Quran. Ya, ini ikhtilaf. Mana yang lebih kuat? Ya, tergantung. Kalau saya memandang yang lebih kuat yang pertama. Hanya pada amal-amal yang apa? Yang dicontohkan. Seandainya bacaan Al-Quran boleh dihadiahkan dan bisa dihadiahkan pahalanya, niscaya Nabi dan para sahabat melakukan. Beliau akan menghadiahkan pahala bacaan Quran kepada istrinya Khadijah, ya, kepada putra-putrinya, yang putra-putrinya semuanya meninggal sebelum beliau meninggal, kecuali Fatimah. Satu-satunya putri yang masih hidup ketika Nabi wafat hanyalah Fatimah. Selebihnya sudah meninggal lebih dahulu, ya. Tapi ternyata Nabi dan para sahabat tidak melakukan itu, tidak menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang-orang yang sudah meninggal, baik dari kalangan orang tuanya, istrinya, anaknya, atau kawan kerabatnya, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.